membicarakan urusan dakwah mereka itu hanya di kalangan mereka sendiri, maka ketahuilah mereka itu ada di dalam rangka menyusun kerusakan, menyusun kesesatan. Sedangkan ikhwan muslimin demikian, mengadakan rapat-rapat yang sudah sampai derajat takwin, itu mengadakan perkumpulan khusus. Yang masih di derajat ta'rif tidak boleh tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Yang di tingkatan tanfiz, istilahnya mereka para nukoba, zamannya nakib, itu mengadakan perkumpulan yang di tingkatan takwin tidak boleh tahu apa yang dibicarakan, khusus rahasia, tidak dibuka di depan umum. Nah, katanya Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu tahu ada orang yang bergerak seperti itu, tubuhlah mereka, bahwasanya mereka itu pasti sedang menyusun suatu gerakan untuk menuju kesesatan, untuk menyesatkan kalian. Mereka beralasan, lawang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah juga bersembunyi kok dakwanya. Awal mula, masa kita tidak boleh bersembunyi juga ketika berdakwah? Ini karena kebutuhan mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ketika berdakwah, door to door, ketika awal mula di Mekah, bersembunyi di depan siapa? Menyembunyikan dakwah kepada siapa? Kepada siapa, wahai hadirin? Kepada para sahabat? Ya. Atau kepada kaum musyrikin? Rasulullah SAW bersembunyi apa seperti itu karena kaum musyrikin. Nah, sedangkan ikhwanul muslimin menyembunyikan dakwanya di tengah-tengah umat Islam. Umat Islam tidak boleh tahu dakwanya mereka. Apakah ini bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kamu jangan mau jadi ekor, jangan mau ngekor terus dibohongi, ditipu oleh mereka, kemudian kamu nggih mawon. Sapi itu namanya, bukan manusia. Kamu dikasih oleh Allah pikiran, dikasih oleh Allah otak untuk menilai dan melihat. Kalau yang keliru, bilang keliru. Ada apa yang kamu takuti? Hah? Kalau tahu itu suatu kesalahan dan penyimpangan, bilang itu penyimpangan. Jangan kemudian tercekoi dengan fanatik, akhirnya yang benar tetap kelihatan salah, yang salah kelihatan benar, terbalik, karena terbunuh fanatik. Nah, demikian apa gerakan mereka, sirria, rahasia. Padahal lihat prinsip Ahlus Sunnah berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan tetap ada sekelompok dari umatku ini yang mereka itu berdiri di atas al-haq. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang atau tidak membela mereka, tidak akan membahayakan mereka sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap di atas itu, di atas al-haq. Makna dhahirina 'alal haq sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Battal, dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah di dalam kitab Fathul Bari, dhahirina 'alal haq ay mudhirina lah. Al-haq itu ditampakkan di depan umat. Ya. Setelah turun ayat fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin, tegakkan terang-terangan al-haq yang kau diperintahkan untuk menyampaikannya, dan berpalinglah engkau tinggalkan orang-orang jahilin, di dalam surat Az-Zumar. Setelah itu Rasulullah enggak ada sembunyi-sembunyi dalam dakwah. Ya. Nah, Rasulullah menyatakan salah satu tandanya ta'ifah mansurah, salah satu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu zahirina al-haq, menampakkan al-haq. Jadi al-haq tidak disembunyikan. Ya. Ditampakkan, ini dakwah kami. Apa yang perlu disembunyikan? Kalau kita membawa al-haq, membawa kebenaran, ada apa disembunyikan? Dakwahnya Nabi dan Rasul-Rasul Allah itu jelas dan tampak. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ya, dengan segala konsekuensinya, segala macam perintah Allah dan Rasul harus dikerjakan, segala larangannya harus ditinggalkan. Itu dakwah yang tidak ada selain itu. Hah? Mau menerima itu, mau mengamalkannya, alhamdulillah, hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau seperti itu, ya alhamdulillah pula, seorang dai telah menyampaikan kewajibannya, telah menunaikan kewajibannya. Jadi jelas, tidak ada yang disembunyikan al-haq itu. Itu keistimewaan Thaifah Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis. Nah, kalau orang menyembunyikan al-haq itu sendiri, tidak ditampakkan, itu mengundang tanda tanya. Ada apa kok disembunyikan? Apa kamu enggak bertanya-tanya kenapa kok mereka bisa menyembunyikan seperti itu? Ada apa gerangan di belakang? Hah? Biasanya sih yang sembunyi-sembunyi itu kalau enggak maling ya rampok. Itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dai enggak ada yang sembunyi. Apa yang disembunyikan? Ini Quran, ini sunnah. Ajaran-ajaran Al-Quran begini, ajaran-ajaran sunnah seperti ini. Kalau orang tidak punya ambisi kekuasaan, tidak punya ambisi politik, tidak ada yang perlu disembunyikan. Mana ada Nabi dan Rasul yang menyembunyikan dakwahnya itu? Dan mana ada pula para Nabi dan Rasul yang berambisi politik? Tunjukkan satu Nabi saja. Nabi siapa? Yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Coba lihat Nabi Musa alaihi salam tatkala menghadapi Fir'aun, orang yang sebengis itu, yang sediktator itu, yang sezolim itu, yang setohut itu, karena ekonomi muslimin biasa menamakan pemerintah itu tohut. Siapa yang lebih tohut dari Fir'aun? Ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa menghadapi Fir'aun? Apa pernah Nabi Musa sembunyi-sembunyi kerusak-kerusuk dengan pengikutnya untuk berkudeta menggulingkan kekuasaannya Fir'aun? Di mana ada cerita seperti itu? Apa pernah Nabi Musa membentuk partai politik untuk menyaingi politiknya Fir'aun? Hah? Ataukah justru dakwahnya Nabi Musa terang-terangan didatangi Fir'aun oleh Nabi Musa dan didakwai, silakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kalian semua dan seterusnya. Fatia Fir'aun faqul lahu qawlan layyinan la'allahu Fatia Fir'aun faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datangi oleh kalian berdua Nabi Musa dan Nabi Harun dan dakwakan kepada mereka al-haq. Mungkin Fir'aunnya mau ingat atau ingin atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu terang-terangan Nabi Musa berdakwah. Apa artinya? Artinya kalau Fir'aunnya mau beriman, ya, kalau Fir'aun mau menjawab dan menuruti dakwah mulia yang dibawa oleh Nabi Musa dan para nabi selain beliau, Fir'aun beriman dan dia tetap sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa. Nabi Musa tidak butuh kekuasaannya Fir'aun. Ambilan itu kekuasaan. Yang penting kamu mau beriman, mau menerima dakwah ini. Sehingga dakwahnya tidak disembunyikan, karena memang tidak merebut kursinya Fir'aun. Yang dibutuhkan cuma bagaimana supaya Fir'aun beriman kepada Allah, mau beragama secara benar. Begitu seharusnya seorang dai, ya, menghadapi pemerintah yang zalim, penguasa yang aniaya, yang terlibat KKN dan lain sebagainya, dakwah secara benar, mau mereka terima itu dari Allah semata, tidak diterima ya sudah tugas kamu terlaksana. Nah kalau disembunyi-sembunyikan itu dakwah, berarti kamu pemak, iri sama kekuasaan si penguasa. Ya, ikhwanul muslimin itu tukang iri, besar. Karena melihat penguasa duduk di kursi empuk, setiap bulan dapat gaji, ya, sedangkan mereka keadaannya sangat mengerikan, ya, iri mereka. Lah kok enak, para pemerintahnya dapat dunia harta seperti itu, kita cuma begini-begini saja. Akhirnya mereka bikin gerakan mereka, ya, tersembunyi, karena memang yang diharapkan itu kursi kekuasaan. Kita harus memperjuangkan untuk mendirikan negara Islam, katanya mereka. Negara Islam ini, hey, di atas kawangan lah kamu ini. Ya? Kamu ini hidup di atas bumi, bukan di atas kawangan. Kalau waktu doro bisa bikin negara di sana. Tapi ikhwanul muslimin sayangnya tinggal di atas bumi. Ya? Jangan terlalu berangan-angan seperti itu. Nanti seperti orang Yahudi. Fatola alaihimul amad fakosat kulubuhum. Karena kebanyakan angan-angan, kaku hatinya, lebih keras daripada batu. Tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasehati. Terburu terlalu banyak angan-angan. Yang ini jadi presiden, yang ini jadi menteri, yang ini jadi gubernur, yang ini jadi wali kota. Negara dalam negara, kata mereka sih bergerilya di bawah tanah untuk sementara ini. Loh, jadi gerakan ekonomi muslimin itu gerakan di bawah tanah? Iya. Loh, yang di bawah tanah itu apa, Bung? Biasanya itu di bawah tanah ya orang-orang, bukan manusia. Ya? Bukan manusia yang gerakannya di bawah tanah itu. Kalau manusia gerakannya di atas tanah, dakwah itu mulia. Ya, pekerjaan yang agung. Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Dakwah kamu kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berjidal dengan yang lebih baik. Itu dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma kuntu minal wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku yang aku berdakwah di atasnya, di atas ilmu, di atas basirah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongannya kaum musyrikin. Demikian. Ya. Sehingga karena dakwah ini tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, maka dakwah ini pekerjaan yang bukan sepele. Pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang agung, sampai ditugaskan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya? Nah, pekerjaan yang mulia ini jangan dikotori, jangan dinajisi dengan dicampur adukan dengan tanah yang di bawah. Ya? Biarkan dakwah ini suci dan bersih di atas tanah. Begitu semestinya seorang dai yang berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian yang saya cintai dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita untuk memperhatikan permasalahan akidah, permasalahan tauhid, karena ini permasalahan dasar yang sangat dasar di dalam Islam. Allah di dalam surat Az-Zariyat 55 menyatakan walaqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku ciptakan sekalian jin dan manusia kecuali agar mereka beriman kepada, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Memberikan sesembahan itu hanya kepada Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah juga menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang tugasnya, lihat, tugasnya seorang rasul, tugas utamanya an i'budullaha, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala macam peribadatan, ketaatan kepada selain Allah. Itu tugas setiap nabi dan rasul dan tujuan Allah ciptakan manusia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus utusan sebagai dai, beliau nasihatkan kepada para sahabat yang diutus untuk memprioritaskan akidah di dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'adz bin Jabal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fal takun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Wahai Mu'adz, kamu ini Mu'adz bin Jabal akan datang kepada suatu kaum di Yaman sana yang mereka itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasoro. Maka hendaknya yang pertama kamu jadikan, kamu dakwahkan kepada mereka, yang kamu prioritaskan pertama sekali adalah ajarkan kepada mereka la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syarat-syarat itu syahadatain, konsekuensi daripada syahadatain, ajarkan kepada mereka, yaitu akidah tauhid, bagaimana mereka yakin bahwasanya ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau mereka terima itu, ajarkan kepada mereka 5 sholat wajib sehari malam. Kalau mereka lakukan itu, ajarkan kepada mereka Allah wajibkan zakat, diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang fukara dan masakin. Begitu. Bahkan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jaya, setelah memiliki kekuatan dan kemenangan di Madinah, toh beliau tidak lalai dengan tauhid, tidak lalai dengan akidah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tatkala Rasulullah SAW berkata, man yurihuni min dil khalasah, siapa yang bisa menenangkan hatiku dari berhala di negeri Yaman yang namanya dul khalasah, patung yang masih disembah. Adanya sesembahan kepada selain Allah itu menjadikan hati Rasulullah sakit, menjadikan hati Rasulullah gundah gulana, tidak tenang, gelisah beliau. Karena cinta beliau kepada Allah, karena kecemburuan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap mukmin itu kata Rasulullah punya kecemburuan seperti itu seharusnya. Maka pergilah beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala itu. Itu dalam keadaan Rasulullah sudah memiliki kekuatan di Madinah. Toh beliau juga tidak melalaikan permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Bahkan ketika beliau nada sekarat mau meninggal alaihi salatu wassalam, dalam keadaan kepala beliau di antara dagu dan dadanya Aisyah radhiyallahu anha, dan siwak Aisyah setelah dipakai oleh Aisyah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sekarat beliau sempat terbangun dan menyatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhudhu qubur salihihim masajid. Qalat Aisyah, yuhadiruhum mimma sana'u. Laknat Allah, kata Rasulullah, kepada kaum Yahudi dan Nasoro yang mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka, kuburan para wali mereka, para kiai mereka, dijadikan tempat beribadah, jadikan tempat untuk ngaji, baca Quran, tempat untuk sholat, untuk tawaf. Ini dilaknat mereka oleh Allah, kata Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah mengingatkan umatnya dari perbuatan mereka agar tidak meniru. Itu dalam keadaan beliau sekarat mau meninggal, ya tetap gak lupa terhadap tauhid, terhadap akidah. Sampai-sampai Allah nyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadah kamu kepada Allah sampai datang kematian kepadamu, karena kematian itu yakin pasti datang. Jadi dari awal manusia itu diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika manusia itu hidup, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Bukan milik pohon fulan atau batu fulan atau laut selatan atau gunung ini dan itu, tapi lillah, hanya untuk Allah, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Itu di tengah-tengah manusia hidup, dan sampai manusia meninggal pun diperintah untuk beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sedemikian rupa pentingnya ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Tapi kemudian sangat diremehkan, bahkan ditinggalkan sama sekali oleh ikhwanul muflisin, permasalahan akidah dan tauhid yang mulia ini. Kata mereka, gak perlu tauhid itu. Iya, kalau dulu masih banyak kesyirikan zaman jahiliyah dulu, awal-awal Islam. Sekarang sudah ngerti semua tentang akidah. Yang gak ngerti itu tentang pemerintahan ini loh, yang perlu dibahas, kata mereka. Betapa bodohnya mereka. Padahal mereka mengaku orang paling tahu tentang sakofah Islamiyah. Mesti jadi da'i itu punya wawasan yang luas terhadap kenyataan umatnya. Itu salah satu sifat da'i yang mesti dimiliki. Bikul wake, mengetahui kejadian di sekitarnya. Mereka yang menggembar-gemborkan itu, ternyata mereka pula yang tidak tahu sama sekali dan orang paling bodoh dalam masalah kenyataan. Siapa bilang umat sudah banyak tahu tentang akidah? Tuh kuburan di sana sini disembah kepada selain Allah. Tuh laut selatan sesajen-sesajen diberikan kepadanya. Gunung Semeru, Gunung Bromo, belum lagi batu-batuan yang dianggap keramat, belum lagi pepohonan-pepohonan, belum lagi tamimah, jimat-jimat yang ditempelkan di rumah-rumah, bentuk-bentuk kesyirikan itu semua. Apa tidak banyak dilakukan oleh orang muslimin? Kemudian mereka bilang semua muslimin sudah banyak tahu akidah, tidak perlu tauhid itu. Betapa bodohnya mereka. Ya memang karena tidak mengerti dakwah secara benar, sehingga banyak keputusan-keputusan mereka yang menyimpang. Satu, tidak memperhatikan permasalahan tauhid. Padahal tauhid, akidah, ibadah kepada Allah merupakan permasalahan yang paling sensitif dalam Islam, paling penting. Itu mereka abaikan. Kalau dakwah itu keluar dari jalurnya para nabi, para rasul, para sahabat, maka pastikan dakwah itu dakwah sesat dan pasti menyesatkan dan membinasakan. siapa yang lebih tahu dakwah selain para nabi dan rasul Allah? Selain daripada itu, termasuk prinsip ikhwanul muslimin adalah nata'awanu fimat tafakna alaih wa ya'ziru ba'duna ba'dan fimat talat nabi. Kita saling gotong royong, kata mereka, saling bahu-membahu kalau permasalahan itu kita sepakati. Kalau ada perselisihan di antara kita, ya masing-masing kita toleranlah, jangan dianggap besar, saling kasih sayang kalau ada perselisihan di antara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini dikeluarkan dalam keadaan umat sebaik-baiknya, yang mana sifat umat terbaik itu diantaranya beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kalau ada yang salah ya dibenarkan, tidak diajak toleransi, diluruskan kesalahannya, penyimpangannya. Kalau dibiarkan itu sifatnya Yahudi. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu labi'sa ma kanu yasna'un. Mereka itu kalau ada yang berbuat mungkar, tidak ada yang mengingatkan, saling toleransi, saling menghargai pendapat sesama anggota. Begitu diajari toleransi, padahal tidak demikian prinsip Quran. Ini mungkar kita, bukan disuruh toleransi dengan kemungkaran. Tapi ikhwanul muslimin punya prinsip waya aduru ba'duna ba'dan timah talat nafi. Kalau kita ada perselisihan, ya saling toleran, saling memaafkan, saling menghargai. Oleh sebab itu kita dapati ikhwanul muslimin masuk di dalamnya segala jenis spesies orang. Ya, ada Jahmiyah di dalamnya, ada Mu'tazilah, apalagi Asy'ariyah, ya, bahkan Syiah, Rafidhah masuk di dalamnya. Dan awal